negeri yang indah bagaikan surga. Inginkan damai dan ketenangan, tanpa perang dan kekacauan. Tak ada lagi penindasan, negeri yang indah yang terlupakan. Tanah Aceh, tanah ganja, dari dahulu sudah ada. Tanah Aceh, tanah ganja, dari dahulu sudah ada. Kini semua telah berubah. Ketika datang sebuah bencana, bagaikan surga, negeri yang indah yang terlupakan. Negeri yang indah bagaikan surga, negeri yang indah yang terlupakan. Negeri yang indah bagaikan surga, negeri yang indah yang terlupakan. Negeri yang indah bagaikan surga, negeri yang indah yang terlupakan.